saatnya aku memutuskan berhenti mencintai. Saatnya kamu pun putuskan berhenti mencintai. Kita tak sefaham, tak sejalan, tak harus dipaksakan. Kita telah mencoba saling menyayangi, tapi lebih sering saling menyakiti. Kita telah mencoba saling menghargai, tapi lebih sering membenci. Saatnya untuk melupakan mimpimu dan mimpiku. Mama.